adabu talibi ma'a syaikhihi. Adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Jadi setelah kita mengetahui sekilas tentang perhiasan yang sepantasnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, lalu kemudian beliau menjelaskan tentang cara-cara menuntut ilmu, bagaimana seorang penuntut ilmu itu dalam pengambilan ilmunya, adab-adab yang harus mereka tempuh. Lalu kemudian setelah itu beliau masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu perhiasan apa yang harus dikenakan oleh seorang penuntut ilmu dalam bermuamalah dan dalam bersikap terhadap gurunya, terhadap syekhnya atau terhadap ustadznya yang pernah memberikan pendidikan kepada dia. Karena di dalam kitab ini akan disebutkan adab-adab tersebut secara ringkas. Nanti akan disebutkan pula adab dia terhadap saudaranya atau terhadap para penuntut ilmu yang lainnya. Maka ini merupakan poin yang ketiga, bahwa seorang penuntut ilmu pun mesti mempunyai perhiasan ya tentang bermuamalah dengan gurunya, apa yang mesti dilakukan, apa yang sepantasnya tidak dilakukan. Poin yang ke-18, ri'ayatu hurmati syaikh. Hendaklah menjaga kehormatan syekh, menjaga kedudukan seorang guru, seorang ustaz, bersikap ihtiram, hormat, patuh. Ya. Bukan berarti taat dalam perkara-perkara yang menyimpang, dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang guru itu kedudukannya sebagai orang tua kita yang memberikan pendidikan dan pelajaran kepada kita. Bahkan kedudukan seorang guru itu lebih daripada hanya sekedar sebagai orang tua. Karena seorang guru itulah yang akan mendidik seorang anak. Apakah mereka menjadi baik atau tidak? Naam. Sehingga kedudukan dia juga sebagai al-ab, sebagai orang tua pula. Al-ubuwatu diniyah, atau diistilahkan dengan al-ubuwatu diniyah, bapak dalam agama. Sedangkan orang tua itu disebut dengan al-ubuwatu tiniyah, bapak dari nasab keturunan. Bima annal ilma la yu'khadu ibtida'an minal kutubi. Karena ilmu itu tidak diambil permulaannya dari kitab-kitab. Ini kita sudah jelaskan pada bab yang sebelumnya, kekeliruan orang-orang yang mereka hanya menjadikan gurunya itu kitab dan tidak ingin ada yang membimbing dia. Ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Oleh karena itu seorang pada awal dia menuntut ilmu untuk memperoleh inti-inti dari ilmu tersebut, mereka tidak mengambil ilmu itu langsung dari kitab. Balla budda min syaikhin tutqinu alaihi mafatihat talab. Bahkan haruslah di sana ada seorang guru yang kamu mempelajari dengan baik pelajaran tersebut untuk membuka kunci-kunci dalam menuntut ilmu, mafatihat talab. kunci-kunci dalam menuntut ilmu, karena ilmu ini pun kan mempunyai gudang. Untuk mendapatkan gudang ilmu tersebut, ya kita butuh kunci membuka pintu itu agar kita masuk ke dalam gudang tersebut lalu mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat. Li ta'mana minal athari wazzalal, agar kamu aman, terhindar dari penyimpangan dan ketergelinciran, kekeliruan dan ketergelinciran. Fa'alaika idzan, maka oleh karena itu wajib atas kamu jika demikian, yakni kamu harus menuntut ilmu dari seorang guru, hamukallah, bitahalli bi riayati hurmati, yaitu hendaknya kamu mempunyai perhiasan dengan menjaga kehormatan guru. Hormat, ya, merendahkan diri. Fa inna dzalika unwanun najahi wal falahi wat tahsil wat tawfiqi, karena sesungguhnya hormat kita kepada seorang guru, menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang guru, itu merupakan tanda dan alamat an-najahi, alamat keberhasilan dan keberuntungan. Wat tahsil, dan seorang akan mendapatkan ilmu. Wat taufiq, dan akan diberikan taufiq. Falyakun syaikhuka mahalla ijlalin minka, maka hendaklah syekh kamu, guru kamu yang mendidik kamu, itu merupakan tempat engkau memberikan penghormatan pada dia. Wa ikramin, dan memberikan kemuliaan. Wa takdirin, dan mengetahui kedudukannya. Wa talattufin, dan bersikap lemah lembut pada seorang guru. Fakhudh bimajami'il adab, maka hendaklah kamu mengambil, berpegang teguh dengan sekumpulan adab-adab. Ma'a syaikhika, bersama guru kamu. Fi julusika ma'ahu, ketika kamu duduk bersama dia. Kamu harus punya adab. Ya. Bagaimana cara kamu bersikap di hadapan guru kamu. Wa tahadduthi ilaih, dan cara ngomong, berbicara dengan seorang guru. Ya. Sebab tidak sama ketika seorang berbicara dengan temannya dan pembicaraan dia dengan gurunya. Wa husnus su'ali wal istima', dan baiknya dia dalam bertanya. Ketika dia bertanya, baik dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Wal istima', demikian pula kalau diberikan padanya jawaban, maka dia mendengarkan dengan baik itu. Istima' itu yakni menyimak, mendengarkan dengan baik. Seksama. Nah, wa husnul adabi fi tasaffuhil kitabi amamahu wa ma'al kitab, demikian pula hendaknya seorang baik adabnya fi tasaffuhil kitab, untuk menerima kitab, ya, amamahu, di depannya. Wa ma'al kitab, dan kitab pula perlu untuk mempunyai adab bersama dengan kitab itu. Ya. Kita harus punya adab pula dengan kitab, kita harus jaga. Jangan kitab yang kita miliki, ya, kita terserah kita hamburkan atau kita biarkan terlantar. Ya. Kita masuk ke dalam WC, kita juga membawa bersamanya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah merupakan ketakwaan hati. Dan ilmu ini merupakan salah satu syiar Allah Azza wa Jal. Wa tarkit tatawuli wal mumarati amamahu. Ya, tinggalkan sifat lancang, tatawul. Jangan lancang. Ya, dibedakan ya kawan. Para seorang guru dengan sesama teman di kalangan para thullabul ilm. Jangan kita menyikapi seorang guru seperti kita ngobrol dengan teman kita. Jangan kita menyikapi seorang guru seakan-akan kita berbahasa pula dan mengungkapkan suatu perasaan kepada teman kita. Beda. Kalau dengan teman mungkin kita agak lebih santai, kan begitu. Ya. Nah, tapi kalau dengan guru, tak boleh. Harus punya adab. Tak bisa sembarangan kemudian seorang itu bersikap seenaknya dengan seorang guru. Nah, kalau teman kan kadang, ya, ya akhi, seperti ini. Kalau guru, us, gimana? Nah, yang bagi, tak pantas antum. Nah, ambil mukul ustaz misal, tatat. Oke, gimana itu? Siapa kamu? Hah? Dan siapa guru kamu? Nah, tarkit tataul, tinggalkan itu lancangan. Wal mumarati amamahu, dan berdebat di depannya. Nah, lancang. Ya. Atau mengajak guru debat. Nah. Dan juga termasuk di antara adab yang jelek. Kalau suka menukil perkataan-perkataan dari ustadz yang lain. Ya. Ketika dijelaskan pada dia satu permasalahan, dia membantah ustadz itu dengan perkataan ustadz lain. Tapi ustadz pulang mengatakan seperti ini. Berbeda dengan yang antum katakan. Ini bukan adab yang baik seperti ini. Dan para ulama membenci lakukan penukilan-penukilan seperti itu, ya. Padahal di sana ada yang lebih baik, ya. Mungkin kita bisa mengatakan dengan suatu ungkapan yang lebih halus. Misalnya kita mengatakan ada pendapat yang mengatakan seperti ini. Mana menurut antum? Mana menurut ustaz? Seterusnya. Wa adami taqaddumi alaihi, dan tidak mendahulukan, mendahului seorang guru di kalam berbicara. Hah? Dalam majelis misalnya ada seorang yang berbicara, sebulan bertanya kepada majelis, gimana kedudukan seperti ini. Guru belum menjawab, muridnya sudah menjawab duluan. Oh, itu seperti ini permasalahannya. Nah, ini bukan adab. Ya. Lihat Wasil bin Atha, karena mendahului pendapat gurunya, akhirnya apa? Jadi Raisul Mu'tazilah. Memimpin Mu'tazilah. Menjawab dengan tanpa ilmu, melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aw masirin, ataukah ketika berjalan jangan mendahului guru. Kalau gurunya lambat, ya akhi, gimana? Gurunya lambat jalannya. Ini adab, ya kawan. Ya. Yang jelas yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah hormat. Jangan menampakkan sikap kelancangan. Ya. Ini suatu adab. Tidak mendahului seorang guru dalam berjalan. Au iktaril kalami indahu, atau banyak ngomong di dekatnya. Wah, ngomong-ngomong terus. Hah? Nah. Nah, mungkin kalau tidak ada guru, kadang seorang, ya omongannya banyak. Ya kan? Kadang kalau seorang itu hormat terhadap guru, gitu tentang guru, mereka paham. Ya. Kadang mereka diam, atau ngomong sedikit. Tapi kalau orang tidak punya adab, ada guru dengan tidak ada guru sama. Omongnya tetap banyak. Nah. Ya. Enggak mengerti. Keadaan gurunya. Mungkin gurunya capek. Terus diladeni terus. Ya. Istilahnya dikejar dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Ya, yang terkadang membuat malal juga. Ya, terkadang seorang buat capek kan begitu. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Kapan seorang guru itu rajin, semangat, dan kapan seorang guru itu malas, ya. Bahkan terkadang kalau datang sifat malas, ya pertanyaan-pertanyaan tersebut kadang diabaikan atau menjawab tidak sebagaimana mestinya. Ya, dengan butuh tafsir, terperinci dan seterusnya. Au mudakhalatuhu fi hadithi, ataukah dia masuk dalam pembicaraannya. Nah, ini kalau dalam istilah Makassar apa, ikhwan? Codok. Kalau di sini apa ya? Hah? Nah. Yang apa itu? Kalau orang suka ngomong itu loh. Hah? Jadi jelaskan begini hukumnya. Dia juga ikut. Hukumnya kayak gini ini nih. Nah, suka memasuki kata-katanya gitu. Nah. Ya. Atau misalnya dia ketika guru sedang menjelaskan, lalu kemudian dia juga ikut-ikutan. Oh, seperti ini. Ini ditambahkan gitu loh. Ya. Sebelum guru menjelaskan, dia sudah seakan-akan mengetahui ilmunya. Dan terkadang orang melakukan seperti ini dalam rangka untuk menampakkan keilmuannya di hadapan yang lain. Ya, bahwa saya bisa menjawab. Ya. Atau saya bisa lebih daripada yang lain, dari murid-muridnya. Nah, ini. Nah. Mudakhalatuhu fi hadithi, masuk dalam pembicaraannya. Wadarsihi bikalamin minta, ya, ataukah dalam pelajarannya dengan perkataan dari kamu. Nah, karena ini bukan adab. Awil ilhahi alaihi fi jawabin, ataukah memaksa untuk menjawab pertanyaan yang dia lontarkan. Jadi kalau dia bertanya, harus dijawab oleh gurunya. Terus dikejar. Harus dapat jawaban. Tak peduli gurunya jengkel atau apa. Nah. Ya. Memaksa. Mutajanniban al-iktsara minas su'al. Hendaknya menjauhi untuk memperbanyak pertanyaan-pertanyaan. Ya. Hendaknya demikian kalian begitu. Terhadap guru. Jangan terlalu banyak pertanyaan. Ya. La siyama, terlebih lagi ma'asyuhudil mala. Apalagi kalau banyak orang, disaksikan oleh sekian orang, banyak orang. Nah, kamu memperbanyak pertanyaan-pertanyaan terus pada guru. Ya. Ah, di sini ada dua penyakitnya. Kalau dalam kondisi ramai, ya. Kemudian dia suka memberi pertanyaan-pertanyaan itu terus direntet gurunya dengan pertanyaan-pertanyaan. Fa inna hadza, maka sesungguhnya yang demikian ini, yujibulakal ghurur, akan menyebabkan kamu itu bangga diri. Ya. Lupa diri, pede. Dan akan menyebabkan kamu itu hubbul zuhur, senang untuk menampakkan apa yang dia miliki daripada yang lain. Ya. Sehingga ketika dia bertanya, terus direntet gurunya dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga orang mengetahui bahwa orang ini subhanallah, kalau memberi pertanyaan, dakik, teliti. Nah, ini, hati. Nah, penyakit hati, salah satu penyakit hati. Ya. Al-ijab binnaf, kagum terhadap diri sendiri. Nah, ini bahayanya yang pertama. Yang kedua, walahul malal, dan akan menyebabkan guru itu bosan karena terus direntet pertanyaan demi pertanyaan. Ya. Satu terus selesai, satu lagi terus, tanpa memperhatikan keadaan guru. Kadang guru yang mempunyai kesibukan, ya, ataukah ingin mempunyai urusan tersendiri terus. Nah, jadi ini ikhwan fillah azakumullah, adab yang perlu kita jaga. Wala tunaduhu bismihi mujarradan. Jangan kamu panggil dia dengan namanya saja. Ya. Jangan kamu panggil dengan namanya. Ya. Kayak Muhammad bin Shalal Utsaimin misalnya kamu. Oh, Muhammad. Ya. Nah. Atau saya Mukbil, kamu panggil Mukbil, Mukbil. Ayo, Pak. Nah. Nah, itu kalau di Arab, kalau di Indonesia, udah dirusak namanya itu, Bil-Bil. Nah. Abdullah jadi Dul coba. Dul-Dul. Kalau Abdurrahman, Dur. Kadang Gusdur. Iya kan? Nah. Terhadap guru, beda. Nah. Ya. Latunadihi bismihi mujarradan. Jangan kamu panggil dia dengan namanya. Naam. Ya, kalau sama teman ya enggak ada masalah. Panggil dia dengan namanya. Tapi bedakan, berbeda antara memanggil dengan menyebut sebagai orang ketiga misalnya. Kalau orang ketiga ya. Ya, dikatakan oleh Muhammad Shalal Utsaimin misalnya. Rahimahullah taala dan seterusnya. Yang demikian ini boleh saja. Nah. Ya. Bagaimana memanggil apa menyebut nama orang tua sebagai orang ketiga boleh. Ini kadang terjadi di kalangan para sahabat, Abdullah bin Umar misalnya. Kadang menyebut nama bapaknya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan meriwayatkan hadis seperti ini nih. Kadang sebut seperti itu. Nah, itu kalau sebagai orang ketiga. Beda dengan memanggil. Kalau manggil bukan adab, manggil orang tua dengan nama bapak, ya. Ataukah memanggil seorang guru dengan namanya. Au ma'alaqabihi, ataukah dengan lakabnya. Ya. Ataukah dengan lakabnya. Naam. Bundar. Wah. Atau bundar, bundar. Panggil dengan lakab. Nah. Bakaulika seperti misalnya kamu mengatakan ya Syekh Fulan. Hah? Ya Syekh Muhammad. Nah. Ya, dia panggil namanya. Sebut namanya. Nah, atau ya Syekh Mukbil. Nah. Berbeda dengan panggilan tersebut. Balqul, bahkan ucapkanlah ya Syekhi. Masya Allah. Hah? Ya Syekhi. Atau ya Syekhana. Salah tusan nih, maka jangan kamu beri nama. Nah. Hah? Kadang ya memang lisan a'ajim itu kadang merasa berat untuk mengucapkan begitu. Sehingga kadang teman-temanku kalau berdialog dengan Syekh, santai aja. Ya Syekh. Ya Syekh. Gitu. Padahal minal adab kalau kemudian seorang man, ya Syekh nah. Coba antum lihat itu. Ya. Murid-murid ya, terhadap gurunya. Kaset-kaset, Khalal Bani misalnya. Ya Syekh nah. Kan gitu. Antum tidak perlu panggil ke ana, ya ustazana, tidak perlu. Nah, itu kalau syekh. Nah. Fala tusammihi, jangan kamu beri nama dia. Ya. Fa innahu arfa'u fil adab, karena itu lebih tinggi dalam hal adab. Nah. Terus gimana hukumnya kalau seorang manggil tat tat tat? Hah? Tat tat. Hah? Nah, itu adab enggak itu? Hah? Tat tat tat gimana tat? Wah. Naam. Ya tapi karena ala jaring. Kalau secara urf ya sudah baguslah. Hah? Kalau secara urf, urf kita bagus. Wallah alam kalau dihadapkan ke ulama. Nah. Nah. Kemudian wala tukhatibhu bita'il khitab. Jangan kamu berdialog dengan gurumu dengan menggunakan tak sebagai orang kedua. Misalnya anta taqul kida kida, ini kurang adab ini. Kalau Arab kurang adab kalau mengatakan seperti itu. Ya Syekh, taqul kida, kamu mengatakan seperti ini, seperti ini. Ya. Nah. Ini bukan adab mengucapkan dengan ta'ul khitab. Nah. Terkadang dengan penghormatan, misalnya kita mengatakan pada seorang guru, marra alainya Syekh, telah lewat dalam pelajaran kita seperti ini. Yani jangan mengucapkan seperti menggunakan ta'ul khitab. Karena berdialog dengan anta-anta. Nah, itu pun kalau penghormatannya dengan ditambah min, lita'wim, ya, antum, ya fadilatakum, terusnya. Ini adab mereka. Nah, ya, kalau di Indonesia kan apa ini, kawan? Kau seperti ini ya? Kamu tahu mengatakan apa kedengarannya guys? Nah, baik. Autunadihi min bu'din, ataukah kamu memanggil dia dari jauh? Min ghairi tirarin, dengan tanpa darurat. Nah, mungkin ketemu di jalan, tatap. Assalamualaikum. Jauh dari jauh. Coba mendekat ya, jalan dulu, atau lari mendekati, baru saat salaman dari dekat kan lebih enak. Orang ramai ya, terminal lagi tatap. Nah, saya manggil orang penjual kacang itu. Nah, ini diperhatikan. Wanzur ma dzakarahu Allah taala, dan perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah azza wajalla. Minad dalalati alal adab, di antara penunjukan adab ya. Ma'a muallimin nasil khaira, bersama dengan orang yang mengajarkan kepada manusia ini kebaikan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adab kaum mukminin terhadap beliau, fi qaulihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wajalla berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum, janganlah kamu menjadikan panggilan rasul itu di antara kalian ka du'a ibadukum ba'dha, seperti sebagian kalian memanggil yang lain. Jadi dari ayat ini ya kawan, menunjukkan berbeda antara penyebutan antara sebagian sahabat terhadap sebagian sahabat yang lain dengan sikap sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini punya dua makna. Yang pertama yang dimaksud, jangan kalian menjadikan panggilan rasul, yaitu jangan kamu memanggil dengan namanya. Latunadu bismi, jangan kamu panggil dengan menggunakan namanya. Kamu mengatakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ucapkan yang menunjukkan penghormatan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, lihat Allah Subhanahu wa taala sendiri itu mengucapkan ataukah memanggil rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang menunjukkan ta'zim terhadap beliau. Ya ayyuhan nabi. Ya. Panggil nabi. Ya ayyuhan nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardhata azwaj. Panggil dengan ya ayyuhan nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Demikian para sahabat ketika mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan makna yang kedua yang dimaksud di sini, yaitu jangan kamu menjadikan panggilan rasul seperti panggilan yang lain. Dalam artian, kalau Rasulullah SAW yang memanggil kalian, kalian harus jawab bagaimanapun keadaan. Ya, berbeda kalau orang lain memanggil, ya mungkin kamu jawab panggilannya, mungkin tidak. Nah, tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu harus jawab dalam kondisi apapun yang kamu lakukan. Jawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah memanggil. Ya, sampai sebagian dari kalangan para ulama pun ada yang membawa, kalaupun seorang itu sedang salat, kalau dipanggil oleh Rasul, jawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan ayat ini. Jadi ayat ini mempunyai dua makna itu, dan bisa dibawa kepada kedua kemungkinan dari makna tersebut. Ya, tapi yang beliau jadikan sebagai dalil dari ayat ini, makna yang pertama, yaitu jangan kamu panggil dia dengan namanya. Wa kama la yaliqu, sebagaimana tidak layak. Antakula liwalidika, untuk kamu mengatakan kepada orang tuamu, ya, ayahmu, zil ubuwatit tiniyah, yaitu yang mempunyai hubungan. Wa idza bada lakal intiqalu, kalau telah nampak bagi kamu untuk pindah, ila syaihin akhara, pindah ke guru yang lain. Sudah merasa cukup belajar di satu pondok, ingin pindah ke pondok yang lain. Rasa cukup belajar di satu guru, maka ingin pindah ke guru yang lain. Fasta'dinhu bidzalik, maka minta izinlah kamu. Ya, minta izin, minta pengarahan. Fa innahu ad'a li hurmatihi, karena itu lebih mendorong untuk menghormati gurumu. Nah, wa amlaku li qalbihi, dan lebih menjadikan kamu yakni memiliki hatinya, dalam artian tidak terjadi apa-apa, agar seorang tidak buruk sangka pergi dengan diam-diam, tidak minta izin, orang jadi curiga kan. Ya, dan tentunya orang rasa tidak enak nanti di waktu yang kemudian, mungkin suatu saat kamu ingin kembali lagi, ya, yang dahulunya kamu sudah tidak menampakkan akhlak yang baik, maka bagaimana kita akan menerima kamu. Wa amlaku liqalbihi fi mahabbatik, dan kamu lebih mampu untuk memiliki hatinya sehingga dia mencintai kamu. Wal atfi alaika, dan senang terhadap kamu. Ini adab pula, ya, yang banyak dari kalangan para penuntut ilmu melalaikan adab-adab yang seperti ini. Dia merasa bahwa kalau sudah meninggalkan tempat itu mungkin tidak akan kembali lagi, sehingga ya sudah terlanjur anak tinggalkan. Ternyata di waktu atau di zaman yang berikutnya pengen kembali lagi. Akhirnya ya, penyesalan yang timbul, ya kan. Apa boleh buat, kalau nasi sudah menjadi bubur, gak bisa jadi nasi lagi, ya kan. Nah, kamu sudah bersikap demikian, ya sulit bagi kita untuk kembali menerima. Maka ini merupakan adab. Ya, jangan syarat. Nah, diistilahkan orang-orang yang pergi dengan diam-diam itu syarat. Nah, syaradah. Seperti perkataan Syekh Sa'di apa? Jami'atil masaili syawaridi, dari kata syarat. Lari dengan diam-diam. Tahu-tahu ditanya, si bulan mana? Oh, sudah sampai di kampungnya. Oh, atau sudah pindah ke tempat yang lain. Beberapa bulan kemudian pindah. Oh, di mana bulan? Oh, sudah sampai Jakarta. Oh, pindah lagi? Iya, pindah lagi. Kenapa? Oh, karena ada sesuatu yang dia merasa enggak enak. Beberapa lama kemudian, oh, sudah pindah lagi. Masya Allah, banyak syekh ini. Banyak rihlah. Rihlah tapi zawaq. tukang perasa, tukang mencicipi makanan, tukang mencicipi pelajaran, merasa enggak enak, sudah pindah. Sakit hati sedikit, pindah. Terus, seperti itu. Orang seperti ini tidak akan dapat ilmu. Itu pun kalau dia mendapat ilmu, ilmu yang terpotong-potong. Ya, dan dia akan menghabiskan umurnya hanya untuk itu. Nah, kita pernah mendapatkan dan banyak pengalaman kita dapatkan ketika itu kita masih baru belajar awal kedatangan kita di Damaj, di tempat Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Di saat kita awal belajar, ya belajar yang awal-awal tuhfah. Nah, kita sudah selesai pindah ke kitab yang berikutnya, kemudian pindah ke kitab yang berikutnya. Ada teman yang mereka dahulu belajar sama kita, tuhfah, kemudian setelah itu menghilang. Ya, dia datang kembali, kita sudah di Qatar, dia masih tuhfah lagi. Karena itu pekerjaannya pindah dari pondok satu ke pondok yang lain. Mumpung ya di Yaman kan gratis semua. Ya, pondoknya semua gratis. Jadi seenaknya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu pun kalau pindah hendaknya minta izin, minta pengarahan. Bukan pemberitahuan, udah punya tiket, saat ana mau pulang. Besok. Itu pemberitahuan itu. Nah, kalau yang namanya minta izin dulu, ana mau pulang, kapan? Iya, sudah ucap. Ini udah punya tiket. Hah? Ana minta izin. Oh, bukan minta izin itu. Pemberitahuan. Pengumuman. Ya. Ila akhir jumlatin minal adab. Ya, kepada yang terakhir dari sekian dari sekumpulan adab-adab. Ya'rifuha bit-tab'i, yang diketahui secara adat kebiasaan, secara watak. Kullu muwaffaqin mubarakin. Setiap orang yang diberikan taufik dan setiap orang mendapatkan barokah. Wafa'an li haqqi syaikhika. Ya, dalam rangka untuk menyempurnakan ya hak syekh kamu, hak guru kamu yang pernah mengajari kamu, fi ubuwatihi diniyah, dalam hal bapak kamu dari sisi agama. Ya, au ma tusammihi ba'du qawanin, ataukah apa yang diberi nama sebagian undang-undang bismi dengan penamaan ar-ridha'il adabi, ar-ridha'ul adabi. Penyusuan adab tadi. Ya, maksudnya orang yang mendidik. Ya. Seakan-akan kita jadikan itu sebagai ibu susuan kita, tapi susuan dalam hal bukan netek ke dia, tapi adab gitu. Dan mempelajari adab dari dia. Ini istilah sebagian orang. Wa tusammi wa tasmiyatu ba'dil ulama lahu, dan penamaan sebagian ulama ya terhadap para guru-guru dan para masyayikh, al-ubuwatud diniyah al-yaqu, sebagai penamaan bapak agama, bapak dalam hal agama, itu lebih layak. Wa tarkuhu ansab, tapi meninggalkannya lebih sesuai, kata beliau. Ya, wallahu alam, apakah istilah al-ubuwatud diniyah ini dikenal di kalangan salaf? Naam. Ya, kalau tidak, maka apa yang beliau katakan, meninggalkan itu lebih sesuai, itu lebih bagus. Nah, dengan penyebutan yang lain, guru, ya, syekh, dan seterusnya. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu biqadri ri'ayati hurmatihi, bahwa sesuai dengan kadar kamu menghormati guru, yakunun najahu wal falah, disitulah terdapat keberhasilan dan kemenangan. Ya, sesuai dengan kadar kamu menghormati guru kamu, semakin kamu ijlal menghormati guru kamu, maka di situ kamu akan mendapatkan keberhasilan dan akan mendapatkan ilmu yang lebih daripada yang lain. Wa bi qadril fauti, dan sesuai dengan kadar kamu meninggalkan ya untuk memuliakan dan menghargai guru kamu, yakunu min alamatil ikhfaqi, maka ini termasuk dari tanda-tanda kegagalan. Al-ikhfak itu kegagalan, ketidakberhasilan. Nah, tidak akan sukses seseorang kalau merendahkan gurunya. Ya, itu pun kalau dia mendapatkan ilmu, ilmunya tidak akan mendapatkan barokah. Ya, tidak bermanfaat. Dan terkadang seorang mendapatkan ilmu, ilmu dari sisi secara zahir, tapi apakah dipraktekkan dalam kehidupannya? Nah, tidak. Nah, ini ikhwan fiddin azakumullah, penting sekali. Kemudian beliau mengatakan tanbihun muhim. Nah, di sini peringatan penting. Jadi setelah kita mempelajari adab seorang penuntut ilmu itu menghormati gurunya, nah di sini perlu kita perhatikan bagaimana cara penghormatan pada guru. Jangan terlalu ifrat, berlebih-lebihan. Jangan juga terlalu meremehkan dan menghinakan seorang guru, tapi wasat, pertengahan. Ya, bersikap i'tidal, iqtisad dalam hal penghormatan kita kepada guru. U'idzuka billah. Aku ya mendoakan pada Allah agar Allah melindungi kamu. Min soni'il a'ajim, dari perbuatan orang-orang ajam. Orang-orang yang bukan Arab. Ya. Wa turuqiyah, dan turuqiyah, yakni tarekat-tarekat sufiyah maksudnya. Semoga kalian terselamatkan dari tarekat-tarekat sufiyah itu. Wal mubtadi'atil khalafiyah, dan ahlul bid'ah yang terbelakang. Ya. Minal khudu', dari ketundukan mereka terhadap guru mereka. Al khariji an adabi syar'i, yang keluar dari adab-adab syariat. Ah, ini diperhatikan. Jadi kalau kita mengatakan kita menghormati guru, wajib. Ya. Akan tetapi jangan berlebihan dalam penghormatan itu. Masing-masing punya adab. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang manusia, beliau seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara penghormatan tidak perlu dengan melakukan perbuatan-perbuatan hulu berlebihan. Sampai sujud, ya. Jika ada salah seorang sahabat datang dari tempat lain, dia melihat orang-orang itu sujud kepada pendetanya. Maka ketika sahabat ini kembali dari Syam, lalu mendatangi Rasulullah SAW, beliau ingin sujud. Dilarang oleh Nabi SAW, jangan. Kenapa kamu lakukan ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat orang-orang, ya, Nasara, mereka sujud kepada pendeta-pendetanya. Kita lebih layak untuk sujud kepadamu. Ya. Kita lebih layak untuk sujud padamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan, tidak boleh. Law amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau sekiranya aku membolehkan sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri itu untuk sujud kepada suami. Untuk sujud kepada suami. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian terlalu memuji-muji aku dengan berlebihan dalam memberikan pujian. Ya. Sebagaimana orang-orang Nasara yang telah memberikan pujian yang berlebihan kepada Isa bin Maryam. Fa inna ma ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasul. Aku ini hanya seorang hamba manusia, maka katakanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Sudah cukup. Ya. Naam, tidak berlebihan. Maka berhati-hati kalian dari perbuatan tarekat-tarekat sufiyah yang mereka tunduk al-kharij an adabi syar, keluar dari adab-adab syariat. Min lahsil aidi. Seperti menjilat tangan guru. Dijilat. Menjijikkan. Tangan guru kok dijilat. Nah, ini berlebihan. Nah, mungkin saja ada. Boleh sebutkan. Ya, mungkin terjadi pada sebagian tarekat-tarekat sufiyah. Kalau tarekat sufiyah hadits wala haraj. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Nah, kalau hanya sekedar mencium tangan, ya biasa, enggak mengapa yang demikian. Kalau hanya sekedar mencium tangan, itu ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad menunjukkan bolehnya. Nah, walaupun Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau tidak senang kalau seorang terbiasa mencium tangan. Dikit-dikit cium tangan, dikit-dikit cium tangan. Tapi dalam sebagian daerah, seperti di Yaman itu biasa. Cium tangan begitu sama orang juga kadang terjadi yang demikian. Nah, termasuk Syekh Mubil ya seperti itu. Jadi kalau Syekh Mubil kita salamin, kita cium tangannya, Syekh narik juga tangan kita untuk dicium. Nah, balas juga. Nah, itu sudah merupakan adat kebiasaan. Begitu. Oh, tapi kalau sampai menjilat, enak apanya menjilat tangan guru? Nah, kalau menjilat tangan istri enggak mengapa, ya kan? Atau istri menjilat tangan suami enggak mengapa? Sunnah kan? Iya. Hadis Ibnu Abbas, ya kan? Jangan dia tinggalkan makanan itu hatta yalqahu, yalqahu sampai dia menjilatnya atau dijilatkan. Nah. Atau ada budak perempuan suruh jilat, enggak apa-apa. Tapi ini guru. Nah. Lah kalau habis makan, apalagi kalau gurunya udah tua. Kadang kalau guru sufia itu semakin tua, semakin dihormati oleh mereka. Jangankan hanya sekedar jilat-menjilat tangan. Meludah, buka. Biar pinter. Betul ini, betul. Nggak tahu ya kalau di tempat-tempat lain. Sulawesi ada. Untuk mempercepat hafalan. Biar lancar itu mulutnya. Dibuka mulutnya biar diludahi sama gurunya. Diludahi. Nah. Ada seorang guru dulu sudah mati. Siapa? Tak kenal? Ambo Dalek. Kenal itu kalau dari Sulawesi kenal itu mestinya. Itu tanyakan pada orang-orang yang pernah dari sana. Itu termasuk sunannya di sana. Tapi sudah mati. Nah ini ikhwan fillah azakumullah. Kalau minum, berlomba itu untuk ngambil bekas air minumnya. Kalau mengambil bekas saja, itu sebagai kebiasaan enggak mengapa, ya. Sama teman ada sisa terus diminum enggak mengapa seperti itu. Tapi kalau sampai tabarruk, ambil barokah. Belum lagi kalau kalian membaca itu kitab Manhajul Karomatil Aulia, mengerikan sekali itu. Sampai kotorannya, tai tinjanya itu disapu sama mereka. Iya. Jadi ketika gurunya itu buang air besar, mereka nunggu-nunggu. Kalau jatuh ini ditimang, ambil. Jadi kalau pas keluar diambil, betul ini. Orang-orang awam mengatakan, apa yang kalian lakukan? Itu kotoran. Bilang, ini bukan kotoran. Ini emas. Subhanallah. Banyak yang seperti ini, akhwan. Kisah-kisah aneh. Mereka anggap itu susah karena kan menunjukkan kewalian gurunya. Padahal keanehan, sinting, ya, menunjukkan kesintingan guru dan murid. Ya. Tahu itu Kiai Slamet di Solo. Orang-orang Solo ngertilah itu ya. Kalau tainya keluar, itu perebutkan ya. Padahal apa? Kerbau, ya kan? Kerbau dikatakan kiai. Nah ini ikhwan fillah jazakumullah. Wah, banyaklah cerita, bahkan ada yang jorok-jorok. Tak enak kalau diceritakan. Membaca kitab dua jilid itu Manhajul Karomatil Aulia. Itu mengerikan sekali. Terlalu gulu dalam menyikapi guru-guru mereka. Kebanyakan ya itu orang-orang dari Hadramaut. Habib-habib. Bahkan ada satu kitab yang mereka keluar, keutamaan Tarim. Tarim itu satu kampung itu sudah pusat kampung sufia sedunia. Ya, kalau seperti Jamaatut Tabligh itu pusatnya di India. Nah, kalau sufia pusatnya di Hadramaut. Terim namanya. Untuk orang-orang sufia yang ingin tulen dalam kesufiannya, belajar di sana. Ya, belajar di Terim. Sana kubah-kubah yang mereka katakan para habaib, para ahlul bait. Itu di sana tempatnya. Itu kesyirikan. Bahkan ada salah seorang dari kalangan wali mereka disebutkan itu, bahwa kalau wali ini lewat di satu kampung, semua penduduk kampung itu diampuni oleh Allah. Masya Allah. Hebat sekali. Lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Ya sudah, kalau begitu disewakan aja pesawat sana kemari, biar diampuni semua. Setiap ada yang berbuat dosa, kirim. Untuk dikirim ke tempat itu biar diampuni. Betul-betul keterlaluan. Wa taqbilul aktaf. Dan mencium ketif. Mencium-cium bunda. Cium-cium bundanya. Ya. Naam. Wal qabdu alal yamin bil yamin wasyimal inda salam. Dan memegang tangan kanan guru dengan tangan kanan dan tangan kiri kita ketika salam. Ini kan. Nah, pernah lihat? Sering kan orang salaman. Kalau gini kadang menurut mereka kurang hormat ya. Jadi dua-duanya. Nah, kalau asal seperti ini tidak mengapa. Asalnya hukum ini tidak mengapa. Ya. Bahkan dalam hadis tasyahud itu para sahabat mengatakan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud wa kaffi baina kaffaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa tasyahud dan kafku telapak tanganku di antara dua telapak tangan. Jadi tidak mengapa asalnya. Tapi kadang disertai dengan yang lain. Jadi yang beliau maksudkan bukan hukum itu semata-mata, tapi ditemani dengan yang lain-lain. Jabatan tangan seperti itu ditambah kahali tawaddudil kibari lil atfal, seperti keadaannya orang-orang yang besar ya terhadap anak-anak kecil, ditambah dengan walin hina inda salam, dengan merunduk ketika salam. Ini akhlak jelek seperti ini. Merunduk. Kalau hanya sekedar salam seperti ini enggak apa-apa. Tapi salam seperti ini ditambah dengan merunduk. Ini yang tercela. Seperti ini. Ya. Ini bukan merupakan adab itu, bahkan nau' minas sujud. Salah jenis daripada sujud, rukuk seorang. Naam, keadaan orang-orang kafir kan banyak yang demikian. Naam. Ketika datang pembesarnya, mereka dengan berdiri menyambut. Ketika sudah lewat, mereka tunduk. Ini akhlak yang tercela seperti ini. Kadang juga sebagian adat-adat seperti itu ya. Kalau seorang jalan tegak, itu dianggap tidak beradab. Jadi mesti apa? Lewat? Permisi gitu loh. Permisi. Permisi tapi sambil merunduk ya. Kalau Jawa apa? Monggo ya. Monggo sambil lewat. Iya. Merunduk. Merunduk kan? Apa kalau Jawa? Non sewu. Enam. Non sewu. Non sewu ya. Maternun ya. Enam. Al-muhim sekitar itu. Ya, kalau daerah lain tabek. Kalau di Sulawesi banyak seperti itu ya. Butan kayak gitu juga. Ambon seperti itu juga. Nah, merunduk. Wasti'malil alfadhir rakhwatil mutakhadilah. Dan menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan rendahnya kita. Ya, hina dan rendahnya kita. Seperti kita mengatakan sayyidi wa maulaya. Sidi wa maulaya. kepada guru-guru. Ya Sayyidi, ya Maulaya. Asal pemanggilan ini tidak mengapa, ya. Asal pemanggilan seperti ini tidak mengapa, boleh dari sisi syariat boleh. Ya, selama dia bukan orang munafik. Nah. Ya. Juga seorang budak kalau memanggil tuannya ya demikian. Nah. Asal lafaznya enggak mengapa, tapi kalau ini jadi kebiasaan apalagi ada nau'un minat ta'zim. Ada sejenis dari pengagungan yang berlebihan. Ya, ini adalah perkara yang tidak layak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkatakan kepada para sahabat ketika Sa'ad bin Mu'ad datang pada kejadian Banu Quraidah, ketika Sa'ad bin Mu'ad diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan hukuman apa yang harus diberikan kepada orang-orang Banu Quraidah. Maka Rasulullah ketika datang Sa'ad bin Mu'ad, beliau mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Bangkitlah kalian menjemput sayyid kalian, pemimpin kalian. Boleh asalnya yang demikian, tapi kalau ini jadi kebiasaan, sebab itu bukan kebiasaan di kalangan para sahabat. Ya. Akan jadi istilah yang menunjukkan rendahnya orang-orang itu. Ya, murid-murid. Jadi murid-murid itu dianggap sebagai apa? Seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Apa yang diucapkan gurunya, sudah itulah kebenaran. Ini model tarekat sufiah. Diajarkan kepada murid-muridnya untuk taklid dan tidak mengenal dalil. Nah, sehingga mereka setiap apa yang mereka amalkan kembali ke guru, guru, guru. Ditanya dalil, enggak ngerti mereka. Tidak tahu tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nahwiha dan yang semisalnya min al-fadhil khadami wal abid. Dari lafad-lafad yang menunjukkan pelayanan dan penghambaan. Nah, perbudakan. Nah. Ya, yang seperti ini perlu jaga. Ini tentunya beberapa di antara penyimpangan-penyimpangan. Dan di sana banyak lagi penyimpangan yang lainnya. Terutama di antara tarekat sufiah itu. Nah, kalau di sebagian tarekat di India itu sampai sujud. Kalau orang mau berbaiat, sujud dulu di hadapan pemimpinnya. Nah, sujud. Sujud seperti sujud ketika sholat. Nah, di hadapan pemimpinnya, terus dibaiat. Ya. Kemudian kalau terjadi pernikahan, iya istrinya diserahkan dulu kepada pemimpinnya. Sama seperti model jahiliyah dulu, model pernikahan itu ya. Ketika terjadi pernikahan, maka malam pertama diberikan pada orang yang punya keturunan bangsawan atau pahlawan. Ini diberikan kepada pemimpinnya. Kepada pemimpin tarekat. Yang terkadang sudah berusia 60-70 tahun. Diberikan anak-anak gadis. Katanya untuk mendapatkan barokah dari gurunya. Seperti itu. Nah. Coba aja tanyakan itu orang-orang yang senang terhadap guru jahil. Diberitakan kepada kita bahwa kalau guru jahil mau lewat, kalau guru jahil mau lewat itu mereka taruh surban-surban mereka supaya diinjak-injak itu. Nah, ya ini mendapatkan barokah diinjak sama gurunya kok. Nah, itu dianggap mendapatkan barokah dan banyak lagi. Nah ini ikhwan fiddin a'azakumullah, tindakan-tindakan yang berlebih-lebihan. Ya, dalam hal penghormatan terhadap seorang guru. Wanzur ma yaquluhul allamatus salafi. Perhatikan apa yang diucapkan oleh al-allamatus salafi al-Syeikh Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi al-Jazairi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya al-Basair. Fa innahu fa'iqus siyaq. Nah, konteks kalimatnya itu tinggi kata beliau. Baik, sampai di sini ikhwan yang kita bacakan dari adab seorang murid pada gurunya.